saya berikutnya. Sebuah lagu. Sebuah tembang pasti Anda suka dan pasti Anda bergoyang dengan tembangnya. Minyak wangi. Pak Endan, Bapak Kapolsek, Pak Haji, main kasih. Amelia, selamat tapi pasti. Biar bergerak, Erik Kumar dan rekan-rekan sama. Tela.